Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu thumma amma ba'd. Baik, kita lanjutkan kembali pembahasan kita kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid, dan kita masih pada bab ma jaa anna ba'dha hadhihi al-ummati ya'budul awthan. Qala rahimahullahu ta'ala wa li muslimin عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها wa utitul kanzaini al ahmara wal abyada wa inni sa'altu rabbi li ummati an la yuhlikaha bi sanatin bi amatin wa an la yusallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim fa yastabiha baydatahum wa inna rabbi qala ya muhammadu inni idza qadaytu qada'an fa innahu la yuraddu wa inni a'taytuka li ummatika an la uhlikahum bi sanatin bi amatin wa an la usallitu 'alaihim 'aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum walau ijtama'a 'alaihim man biaqtariha hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dhan wa yasbi ba'duhum ba'dhan. Dan dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Thauban radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah melipatkan untukku bumi sehingga aku bisa melihat bagian timurnya dan bagian baratnya, dan sesungguhnya umatku ini kekuasaannya akan mencapai apa yang dilipatkan untukku itu, dan aku diberi dua harta simpanan yaitu merah dan putih, nanti akan dijelaskan. Dan sesungguhnya aku meminta kepada Rabbku untuk umatku agar Rabbku tidak membinasakan mereka dengan paceklik yang menyeluruh, dan agar dikuasakan atas mereka musuh dari selain mereka sehingga akan bertindak tanduk seenaknya terhadap kekuasaan mereka. Dan sesungguhnya Rabbku mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, sesungguhnya aku apabila telah menetapkan suatu ketetapan, maka sungguh itu tidaklah tertolak. Dan sesungguhnya aku telah memberikan untukmu bagi umatmu ini agar aku tidak membinasakan mereka dengan musibah paceklik yang menyeluruh, dan untuk aku tidak menguasakan atas mereka musuh selain dari mereka, sebab mereka akan menguasai kekuasaan mereka atau berbuat semena-mena terhadap kekuasaan mereka. Walaupun berkumpul atas mereka orang-orang yang ada di penghujung-penghujung bumi tersebut, sehingga sebagian mereka membinasakan sebagian yang lain dan sebagian mereka menawan sebagian yang lain. Kemudian qala rahimahullahu taala, warwahu al-Barqani fi sahihihi wa zada wa innama akhafu ala ummati al-a'immat al-mudillin wa idha waqa alihim as-sayfu lam yurfa' ila yaumil qiyamah wa la taqumu as-sa'ah hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin wa hatta ta'buda fi'amun min ummati al-awthana wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna thalathun kulluhum yaz'umu annahu nabi wa ana khatamu nabiyyin la nabiyya ba'di wa la tazalu ta'ifatun min ummati al-haqqi mansurah la yadurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi tabaraka wa ta'ala. Dan telah diriwayatkan oleh Imam Al-Barqani dalam sahihnya, dan beliau menambahkan dalam riwayat tersebut, wa innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin, dan sesungguhnya aku mengkhawatirkan atas umatku ini adanya para pemimpin yang menyesatkan. Dan juga apabila telah terjadi peperangan atas mereka, pedang telah terhunus, lam yurfa ila yaumil qiyamah, tidak akan diangkat artinya senantiasa terus terjadi peperangan sampai yaumul qiyamah, dan lataku musa'ah, kiamat tidaklah akan tegak sehingga sekelompok kabilah dari umatku ini bertemu, menjumpai ataupun tinggal dengan orang-orang musyrikin, dan sehingga juga sekelompok dari umatku ini ada yang menyembah al-awthan, berhala-berhala. Dan sungguh akan ada pada umatku ini para pendusta yang berjumlah 30 yang semuanya mengaku bahwasanya dia itu nabi, sementara saya adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku. Dan senantiasa akan ada sekelompok dari umatku ini yang selalu di atas al-haq, mereka itu mansurah, ditolong, tidak akan memadzaratkan mereka orang yang menghinakan mereka dan orang yang menyelisihi mereka, sehingga datang urusan Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, kita lihat beberapa kalimah yang ada dalam riwayat ini yang diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala. Baik, tarjamatu Thaubana huwa maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biografi tentang Thauban, beliau adalah maulanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahibahu walazamahu, beliau menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu menyertai, mengikuti majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasakana ba'dahu bisyam, dan setelah meninggal, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, beliau tinggal di Syam. Wa mata bi Himsa sanata 54 lil hijrah, dan beliau meninggal di Hims pada tahun 54 Hijriah. Ya. Thauban radhiyallahu taala anhu. Zawaliyal ardo. Zawaliyal ardo. Ya, innallaha zawaliyal ardo. Sesungguhnya Allah melipatkan untukku bumi. Zawaliyal ardo tawaha. Ya. Melipatnya, waja'alaha majmu'ah, dan menjadikan bumi itu majmu'ah, berkumpul, kaihayati kafin, seperti bentuk telapak tangan, fimir'atin, yang ada di cermin, yang zurhu, sehingga beliau bisa melihatnya. Ya. Fa absara ma tamlikuhu ummatuhu min aqsa masyariqil ardi wa magharibiha. Maka beliau melihat apa yang akan dikuasai oleh umatnya dari penghujung timur dari bumi ini sehingga penghujung baratnya. Mazuwiyali minha. Innallaha zawaliyal arda faraitu masyariqaha wa magharibaha. Wa inna ummati sayabluhu mulkuha ma zuyali minha yuhtamalu an yakuna mabniyan lil fa'il wa an yakuna mabniyan lil maf'ul. Ma zuyali minha, kemungkinan di sini mabni lil fa'il. Mazawa li minha wa an yakuna mabniyan lil maf'ul atau mabni lil maf'ul. Ma zuwiya li minha. Jadi ada kemungkinan mazawali atau ma zuwiya li. Wa u'titul kanzainil ahmara wal abyada. Al-kanzain, dua harta simpanan di sini, kanzu Kisra, yaitu hartanya Kisra, wa huwa malikul furs, yaitu raja Persia, wa kanzu Kaisar, ya, harta simpanannya Kaisar, wa huwa Malikur Rum, yaitu apa? Raja Romawi. Ya. Al-Ahmar ibaratun an kanzi Kaisar. Adapun Al-Ahmar merah ini, ya, ungkapan, ya, tentang harta simpanannya Kaisar. Li'anna al-ghaliba 'indahum kana adh-dhahab, karena kebanyakan harta yang ada di sisi mereka ini berupa zahab, emas. Wal abyadha, sementara abyad ibaratun an kanzi Kisra, satu ungkapan untuk harta simpanannya Kisra. Li'anna al-ghaliba 'indahum kana al-jawhara wal fidda, dikarenakan kebanyakan harta atau jenis harta yang ada di sisi mereka ini adalah jauhar wal fiddah, ya, mutiara ataupun perak. Wal ahmara wal abyadha mansubani alal badal, ya, al ahmara wal abyadha, ya, dinasobkan, ya, sebagai badal, ya. Ya, badal, badal dari apa? Kanzain. Wa inni sa'altu rabbi li ummati an la yuhlikaha bisanatin bi'amatin. Sana, ya, al-jadbu, ya, pacaklik. Bi'amatin sifatun lisanatin. Amatin ini adalah sifat untuk sana atau na'at untuk sana. Ruya bil ba'i wa bi hadziha, telah diriwayatkan riwayat ini dengan ba bi amatin wa bi hadziha, dan juga dengan menghapus ba, ya, bisanatin amatin. Ai artinya jadbun amun yakunu bihi al-halakul am, ya, paceklik yang menyeluruh, yang dengannya, ya, terjadilah, ya, kebinasaan yang menyeluruh. Wa an la yusallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim. Min siwa anfusihim ay min ghairihim al-kuffar. Ya. Min ghairihim min al-kuffar. Fayastabiha baydotahum, baydotahum kila sahatuhum wa mahazuhu minal bilad. Wa kila mu'zamuhum wa jama'atuhum, kekuasaan mereka dan apa yang ada di sekeliling mereka dari negeri-negeri. Wakil, dan dikatakan dalam pendapat yang lain, mu'zamuhum wa jama'atuhum, mayoritasnya mereka. Fayastabiha bayadutuhum. Wa inna rabbi qala, ya Muhammad, inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad. Wa inni a'taituka li ummatika an la uhlikahum bisanatin bi'amatin wa an la usallitu 'alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum wa la wajtama'a 'alaihim man bi'aqtariha hatta yakuna ba'dhuhum yuhliku ba'dhan. Hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dhan. Ay hatta yujada dhalika minhum. Artinya sehingga didapati hal itu dari mereka. Fa inda dzalik yusallitu alaihim aduwahum minal kufar. Dan ketika itulah ya, menguasai atas mereka musuh-musuh mereka dari kalangan orang-orang kafir. Warwahu al-Barqani fi sahihihi wa zada wa innama akhafu ala ummati al-a'immat al-mudillin al-a'immah al-mudillin ay al-umara wal-ulama wal-ibad atau wal-ubad di situ alladzina yaqtadi bihimun nas ya. Pemimpin-pemimpin yang sesat al-umara ya, dari amir, pemimpin-pemimpin yang ada, pemimpin pemerintahan, ulama, para ulama ataupun ahli ibadah yang manusia mengikuti mereka ini. Wa idza waqa'a 'alaihimus sayfu ay waqa'atil fitnah wal qitalu bainahum. Artinya terjadi fitnah ketika itu ya, terjadi pembunuhan ya di tengah-tengah mereka ya. Lam yurfa ila yaumil qiyamah, lam yurfa ila yaumil qiyamah ay tabqal fitnah wal qitalu bainahum ya, terus terjadi fitnah tersebut ya, terjadi pembunuhan, peperangan tersebut ya, sampai yaumul qiyamah. Wala taqumu sa'ah hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin. Yalhaqa hayyun min ummati al hayyu wahidul ahya. Ya, bentuk mufrad dari al ahya wa hiya al qabail, dan al hayyu adalah al qabail, kabilah-kabilah. Wa hatta ta'buda fi'amun min ummati al-awthan. Ya. Baik. Fil musyrikin ay yanziluna ma'ahum fi diyarihim. Ya, mereka tinggal ya, bersama orang-orang musyrik ya, di rumah-rumah mereka. Ya. Sudah bergabung. Orang musyrik ya, sudah tinggal di rumah-rumah mereka. Wa hatta ta'budu fi'amun min ummati al-awthan. Fi'am ay jama'at ya, kelompok. Sekelompok orang, sekelompok jamaah ya. Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabun thalathun kulluhum yaz'umu annahu nabi wa ana khatamun nabiyyin. Khatamun nabiyyin ay akhirun nabiyyin ya, nabi yang terakhir, akhir dari para nabi. La nabiyya ba'di. Wa la tazalu ta'ifatun min ummati al-haqqi mansurah la yadhurruhum man khadhalahum wa la man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi tabaraka wa ta'ala. Hatta ya'tiya amrullah al-zahiru annal murada bihi ar-rihut tayyibah. Ya, hembusan angin yang baik. Allati taqbidu arwahal mu'minin. Yang akan mematikan ya, ruh-ruh kaum mu'minin. Tabaraka wa ta'ala, tabaraka kamula wa ta'azama wa taqaddasa. Ya. Wa la yuqalu illa lillah, dan kalimat atau kata tabaraka tidaklah diucapkan ya kecuali untuk Allah. Tabarakallah. Wa ta'ala ta'azama wa kamula 'uluhu. Sempurna ketinggiannya. Baik, kita lihat ya makna secara umum terhadap hadis ini. Ya, al-makna al-ijmali hadis. Hadisnya cukup panjang seperti yang telah kita dengarkan bersama. Kita lihat makna secara umum hadis ini. Hadza hadithun jalilun yashtamilu ala umurin muhimmah wa akhbarin shadiqah. Ini adalah hadis yang mulia yang mencakup beberapa urusan yang penting dan kabar-kabar yang benar. Yukhbiru fiha as-shadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam, telah mengkhabarkan ya, dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Annallaha subhanahu jama'a lahul ardo, bahwa Allah subhanahu yang maha suci telah mengumpulkan untuk Nabi bumi ini. Hatta abasara ma tamlikuhu ummatuhu min aqsal masyariqi wal magharibi, sehingga apa? Nabi melihat apa yang akan dikuasai oleh umatnya ini dari penjuru timur hingga barat. Wa hadza khabarun wujida makhbaruhu, dan inilah kabar yang memang demikian didapatkan ya, apa yang dikatakan oleh Nabi. Faqad ittasa'a mulku ummatihi hatta balagha min aqsal maghribi ila aqsal masyriqi, dan sungguh ya, meluas ya, kekuasaan umatnya atau kerajaan umatnya beliau ini sehingga mencapai bagian atau ujung barat hingga ujung timur. Ya. Wa ahbaro annahu u'tiya al-kanzain, dan beliau mengkhabarkan bahwasanya beliau diberi ya dua harta rampasan, harta simpanan. Ya. Fa waqa'a kama akhbar, dan betul terjadi apa yang beliau khabarkan. Ya. Ya. Umat Islam mendapatkan dua harta simpanan yang besar. Ya. Faqad hazat ummatuhu mulkai Kisra wa Kaisar bima fihima minal dhahab wal fiddah wal jauhar. Dan sungguh ya umat beliau ya, betul-betul kekuasaannya ini meliputi apa? Dua kerajaan, Kisra dan Kaisar, dengan apa yang ada pada dua kerajaan tersebut ya, dari emas-emasnya, peraknya, ataupun mutiara-mutiaranya. Wa akhbara annahu sa'ala rabbahu li ummatihi an la yuhlikahum bi jadbin amma, dan beliau mengkhabarkan bahwa beliau meminta kepada Rabb-nya untuk umatnya ini agar Rabb-nya tidak membinasakan mereka dengan paceklik yang menyeluruh. Wala yusallitu alaihim aduwan minal kuffar yastauli ala biladihim wa yastasila jama'atahum, dan agar Allah tidak muasakan atas mereka ini musuh dari kalangan orang-orang kafir ya, sehingga mereka bisa menguasai negeri mereka dan ya menguasai atau bertindak tanduk ya, terhadap ya, kekuasaan mereka ini. Wa anna Allah a'tahu al-mas'alah al-ula, dan bahwa Allah ya, memberikan kepada beliau ya, atau mengabulkan kepada beliau masalah yang pertama. Yaitu apa? Umat ini tidak dibinasakan dengan paceklik secara menyeluruh. Wa adahu al-mas'alah ats-tsaniyah madamatil ummah mutajannibah lil ikhtilaf wat tafarruq wat tanahur fi ma bainaha. Dan Allah memberi atau mengabulkan masalah yang kedua selama umat ini menjauhi ikhtilaf, perselisihan-perselisihan, perbedaan-perbedaan yang ada di antara mereka. Ya. Fa idza wujida dzalik sallata alaihim aduwwahum mil kufar. Nah, kalau telah terjadi perselisihan, perbedaan di antara mereka, barulah Allah kuasakan atas mereka musuh mereka dari kalangan orang-orang kafir. Waqad waqa'a kama akhbara. Dan sungguh telah terjadi apa yang dikhabarkan ini. Hina ma tafarraqatil ummah, yaitu ketika apa? Umat bercerai-berai. Wa takhawafa sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi khatarul umara wal ulama ad-dhalin al-mudillin li'anna an-nasa yaqtaduna bihim fi dhalalihim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam amat sangat mengkhawatirkan terhadap umatnya ini, mengkhawatirkan tentang bahayanya umara, para pemimpin, para ulama yang sesat lagi menyesatkan. Karena manusia mereka akan berkuduah, akan mencontoh mereka dalam hal kesesatan mereka ini. Wa ahbaro annaha idza waqa'atil fitnah wal qital fil ummah fa inna dzalika yastamirru fiha ila yaumil qiyamah. Dan beliau mengkhabarkan bahwasanya apabila fitnah, ya, pembunuhan telah terjadi di umat ini, maka hal itu akan terus menerus berlangsung sampai yaumul qiyamah. Wa qad waqa'a kama ahbar, dan sungguh ya, terjadi apa yang beliau khabarkan ini. Fa mundu hadatsatil fitnatu bi maqtali Utsman radhiyallahu anhu wa hiya mustamirrah ilal yaum. Dan semenjak terjadinya fitnah pembunuhan Utsman radhiyallahu taala anhu, maka pembunuhan itu terus berlangsung hingga hari ini. Wa akhbaro anna ba'dha ummatihi yalhaquna bi ahli syirki fid dari wad diyanah. Dan belum mengkhabarkan bahwa sebagian umat ini ya, akan menjumpai musyrikin baik di rumah ya, ataupun dalam agama ini. Wa anna jama'atin minal ummah yantaqiluna ila syirki, dan ternyata ada sekelompok dari umat ini yang mereka berpindah ya, lebih menginginkan kesyirikan. Wa qad waqa'a kama ahbar, dan sungguh telah terjadi apa yang beliau khabarkan ini. Fa'ubidatil kubur wal asjar wal ahjar, dan yang didapati kuburan itu disembah, pepohonan ataupun bebatuan juga disembah. Wa ahbaro an zuhuril mudda'ina lin nubuwah, dan belum mengkhabarkan juga akan munculnya orang-orang yang mendaku akan kenabian. Wa anna kullaman idda'aha fa huwa kadzib, dan belum mengkhabarkan bahwa masing-masing yang mendaku nabi ini semuanya adalah kadzib, ya, pendusta. Li'annaha intahat bi ba'tsatihi sallallahu alaihi wasallam, karena kenabian itu sudah terhenti, sudah terputus dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa basyara sallallahu alaihi wasallam bi baqa'i ta'ifatin min ummatihi 'alal Islam raghma wuqu'i hadhil kawarith wal wailat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar gembira akan adanya terus-menerus sekelompok dari umat ini yang di atas Islam, ya, meskipun terjadi ya, kekacauan, ya, musibah seperti ini. Wa anna hadhihi ta'ifah ma'akillatiha la tatadarruru bikaidi a'da'iha wa mukhalifiha. Dan bahwa ta'ifah ini, kelompok ini, ya, bersamaan dengan sedikitnya jumlah mereka, namun tidak termadorotkan ya, dengan makarnya musuh-musuh mereka dan penyelisihan musuh-musuh mereka. Nah, Baik. Munasabatul hadithil bab anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhbaru fihi anna jama'at min ummatihi sata'budul awthan. Ya, fafihi ar-rad ala man ankara wuku'a syirki fil ummah. Ya. Kecocokan hadis dengan bab yang lumayan panjang ini, ya, cocoknya di mana? Cocoknya adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan pada hadis ini bahwa sekelompok dari umatnya ada yang menyembah apa? Sata'budu al-awthan, berhala-berhala. Maka pada hadis ini ada bantahan bagi orang-orang yang mereka mengingkari terjadinya kesyirikan pada umat ini. Hadis ini untuk membantah mereka juga, ya. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Ya. Adapun fawaid insyaallah kita akan ambil pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik.